Yang silam kita bermesra bersama meniti bahagia. Kemuncak kasih mahligai indah menanti. Tidurku bagai di kesilapanku memakan diri bagai ditusuk sembilu yang amat pedihnya. Rupa membuat ku hilang segala pertimbangan. Intan rupanya kaca bersinar berkecai sudah. Kemaafanku pinta aku sesali, terimalah diriku kembali. Oh kekasih maafkanlah. Sisikan. aku berdoa.